الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-17 dari surah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbi?" Apakah orang yang ada di atas hujjah, di atas bayyinah, di atas basirah dari Rabb-nya? Pada apa yang dia imani, yakni Nabi kita Muhammad alaihissalam, dan siapapun yang mengikuti beliau dari umatnya. Apa mankana ala bayyinatin min rabbih, yakni ketika orang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barakallahu bikum. Beriman akan adanya hari kiamat. Baik. Dan mengimani semua yang diperintahkan untuk diimani. Dia mengimaninya di atas bayyinah, di atas keterangan, di atas dalil, di atas hujjah. Wa yatluhu syahidun minh, dan dibacakan Al-Qur'an itu oleh syahid. Ada di antara para ulama yang mengatakan syahidun yakni adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul adalah syahid, adalah saksi atas umat ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Bagaimana nantinya wahai Muhammad jika kami mendatangkan setiap umat dengan saksi-saksinya? Wajibna bika ala haula, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka ini, atas umatmu ini. Jadi kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pada saat Ibn Mas'ud sampai pada bacaan ini, jadi pada saat Rasulullah memerintahkan Ibn Mas'ud membaca Al-Quran, maka Ibn Mas'ud pun membacakan ke Rasulullah. Sampai pada saat beliau yakni Ibnu Mas'ud membaca, "Pakai fa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasbuk, hasbuk, cukup, cukup." Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Aku pun langsung menoleh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau berlinang air mata. Barakallahu fiikum. Beliau adalah saksi. Barakallahu fiikum. Demikian juga umat ini sebagai saksi, saksi sesama mereka. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah SAW, "Antum syuhada'ullahi fil ard." Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Barakallahu fiikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat dan orang-orang pun mengusung jenazah lewat, maka orang-orang pun memujinya, baik, menyanjungnya, "Masya Allah orang ini bagus sekali, dia beriman, dia Masya Allah bagus," dipuji pokoknya. Baik. Kata Rasulullah SAW, "Wajabat, wajabat, ini telah pasti untuknya surga." Kemudian lewat satu lagi yang diusung oleh orang-orang. Orang yang ada di sekitarnya pun mengatakan ini orang jelek sekali. Orang ini tidak bagus. Orang ini diceritakan tentang keburukannya. Kata Rasulullah SAW, wajabat. Jadi, telah pasti untuknya neraka. Pada saat itu, sahabat belum tahu artinya wajabat. Maunya apa Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, apa maksudnya engkau mengatakan wajabat? Ketika ada orang lewat dari orang baik-baik, kemudian orang memujinya, engkau mengatakan wajabat. Kemudian ada lagi orang yang lewat diusung, engkau mengatakan wajabat, padahal dia disebutkan kejelekan-kejelekannya. Apa maksudnya wajabat? Kata Rasulullah SAW, yang pertama kalian memujinya dengan kebaikan, maka Allah tetapkan untuknya sorga. Dan yang kedua kalian menyatakan tentang kejelekan keburukannya, maka Allah tetapkan untuknya neraka. Antum syuhada'ullahi bil'ard. Kalianlah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kalian bisa mengatakan si fulan baik, si fulan tidak baik. Dengan kalian bermuamalah dengannya, kalian senantiasa berinteraksi. Wallahul musta'an. Tayyib barakallahu fikum. Wa yadluhu syahirun minhu. Di sini ada yang mengartikannya, ada menafsirkan Rasulullah, ada yang mengatakan Jibril. Jibril yang membacakannya. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dan sebelum Al-Qur'an yang diturunkan sudah ada kitab yang Allah turunkan kepada Musa, yaitu Taurat, imaman wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel pada saat itu. Yaitu yang mengikuti At-Taurah, yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah Musa alaihissalatu wassalam, imamah wa rahmah. Ulaika yu'minuna bih, mereka-mereka itulah yang mengimani Al-Qur'an. Baik, ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi min al-ahzab fan-naru maw'iduh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yakfur bihi, maka barang siapa yang mengkafiri Al-Qur'an ini, min al-ahzab, dari semua golongan-golongan apapun dia. Baik. Golongan apapun dia. Karena begitu diutusnya Rasul kita Muhammad alaihissalatu wassalam, diturunkannya Al-Quran, maka semua agama-agama ini tidak lagi berlaku. Barakallahu fikum. Semuanya harus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengimani Al-Quran, menjalankan syariatnya. Tidak lagi berlaku Yahudiyah, tidak lagi berlaku Nasraniyah. Dan semua agama, agama pun, agama apapun di atas muka bumi. Masya Allah. Inna dina inda Allah Islam. Baik. Kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadihi al-umma yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bima jitu bihi illa kana min ahli an-nar illa dakhala an-nar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang dari kalangan manusia ini yang telah mendengar apa yang aku bawa dari kebenaran ini, kemudian dia tidak mengikuti aku, tidak mengimani aku, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau apapun dia. Dia tidak mengimani aku, tidak mengikuti aku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Dan ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi al-islam adina fala yuqbalu minhu. Siapa mencari agama untuk dia anut, dia jalankan selain Islam, maka Allah tidak lagi terima dari dia. Baik. Maka ketika masih ada Yahudi berpegang teguh dengan keyahudiannya, barakallahu fikum, dan tidak mau mengimani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Barakallahu fikum. Bukan umatnya Musa alaihissalatu wassalam. Karena Musa memerintahkan umatnya untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nabiullah Musa telah mengingatkan umatnya akan datang nanti seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman dengan sifat demikian dan demikian dan demikian. Imani dia, ikuti dia. Maka ketika dia tidak mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kafir dia. Tidak mengimani Musa. Tidak mengikuti At-Taurat. Demikian juga Al-Injil. yang didapatkan oleh orang-orang Nasara ketika mereka tidak mengimani Musa, tidak mengikuti, tidak mengimani Isa, dan tidak mengikuti Al-Injil, maka kafir dia. Pada saat dia tidak mengimani Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, tidak menjalankan syariat Islam, kufar mereka. Barakallahu fiik. Oleh karena itu dalam Al-Quran dicap mereka orang-orang ahlul kitab ini sebagai kufar. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Barakallahu fiik. Allah menyatakan mereka kufar, ahlul kitab dan musyrikin, kufar semuanya. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi." Maka barang siapapun yang mengkafiri Al-Qur'an ini dari semua golongan, kelompok apapun dia, barakallahu fiik, "Fannaru maw'iduh." Maka nerakalah tempat kembalinya. Ancaman untuk mereka adalah neraka. Baik. "Fala taku fi miryatin min." Maka jangan pernah engkau ragu terhadap Al-Qur'an ini. Innahul haq, karena sesungguhnya Al-Qur'an al haq mir rabbika dari Rabbmu, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Barakallahu fiik. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mau mengimaninya, tidak mau percaya terhadap Al-Qur'an ini. Barakallahu fiik. Maka termasuk kebahagiaan dan keberuntungan kita, kita diberi kesempatan, diberi taufik untuk mempelajari Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Setiap harinya, walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma dua ayat, tiga ayat per hari, tak terasa selesai satu surah, selesai satu juz. Barakallahu fikum. Selesai satu Al-Quran. Setelah sekian tahun kita ulangi lagi dari awal. Barakallahu fikum. Ini adalah usaha upaya untuk kita mempelajari, untuk mengetahui Al-Quran yang kita yakini sebagai petunjuk, huda yang kita yakini sebagai rahmah, yang kita yakini sebagai cahaya, yang kita yakini sebagai kebenaran. Barakallahu fikum. Ini adalah kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan dengan cara mempelajari Al-Quran, mendalaminya. Dan kitalah insyaallah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarusunahu bainahum." Tidaklah berkumpul orang-orang di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya masjid, "yatluna kitaballah," membaca kitabullah, "wa tadarusunahu bainahum," kemudian mereka mempelajarinya, "illa nazalat alaihimus sakinah waghasyathumur rahmah wa hafathumul malaikat," akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan diliputi rahmat dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan malaikatnya dengan orang-orang yang seperti ini. Barakallahu fi manina wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang malas-malas untuk beramal, maka tidak akan pernah terdongkrak dia kedudukannya hanya karena nasabnya. Nasab apapun dia. Walaupun kata dia, "Oh, keturunan nenek moyang ana orang-orang mulia, orang hebat, bahkan keturunan nabi." Lah, semua sesuai dengan amalannya masing-masing, sesuai dengan usahanya masing-masing. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.